hari ku akan pulang jadi pemenang untuk hatiku, untuk cintaku. Seakan memutar kunci, membuka pintu untuk dirimu mengisi. Ku akan pulang jadi pemenang untuk hatiku. Pemenang untuk hatiku.